Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala al-musannif wa hafidhahullahu ta'ala, babun fi ahkamil hayd bi wa nifasi. Bab tentang hukum-hukum seputar haid dan nifas. Poin yang pertama, haid dan ketentuan-ketentuannya. Allah Ta'ala berfirman, wa is'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Qul huwa adan, katakanlah darah haid itu kotor. Fa'tazilun nisa'a, maka jauhilah perempuan, yaitu jauhilah istrimu. Fil mahid, ketika dia haid, atau jauhilah tempat keluarnya darah haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekatinya, yaitu menyetubuhinya. Hatta yatahuran, sampai dia suci, yaitu berhentinya darah haid. Faita tataharna, maka jika dia telah bersuci, yaitu mandi. Fa'tuhunna, maka silahkan engkau mendatanginya. Min haisu, di tempat amarakumullah, yang Allah perintahkan, yaitu farji. Innallah yuhibbut tawwabin, sunya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, maka haid dalam bahasa Arab artinya mengalir. Sedangkan secara istilah adalah darah normal, wal jibillah, dan normal. Yakhuju, yang keluar, min qa'ri rahim, dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Kemudian tentang hikmah ajaran darah haid, maka penjelasan yang disampaikan oleh fuqaha adalah yang nanti akan kita baca. Yang namun tentu ini adalah tidak berdalil, tidak ada dalilnya. Ya, poin yang akan kita baca nanti ini tidak ada dalilnya. Ya, itu sekedar kesimpulan ulama fikih yang boleh jadi dipengaruhi, yang kemungkinan besar dipengaruhi karena kemajuan ilmu kedokteran yang ada di masa itu. Maka para ahli fikih mengatakan Allah menciptakan darah haid untuk li hikmati ghidha'il walad. Untuk hikmah sebagai makanan untuk janin di perut ibunya. Liftikorihi ilal ghidha. Karena tentu janin tersebut memiliki, memerlukan makanan. Lau syarokaha fi khidaiha, seandainya Allah buat ibu itu bersama dengan bayinya fi khidaiha, dalam makanannya, la da'ufat kuwaha, maka ini akan melemahkan kekuatan si ibu. Faja'alallahu lahu hadal khidha, maka Allah jadikan untuknya makanan ini. Oleh karena itu sangat jarang orang yang hamil mengalami haid. Ini, karena ini, darah haid tadi kata ahli fikih berubah menjadi makanannya bayi. Faidha waladat, ketika si ibu ini melahirkan, maka Allah akan ubah darah haid menjadi susu, menjadi ASI yang yaduru, yang mengalir deras dari satyaiha, dari tempat keluarnya ASI, supaya si anak, anak si ibu tadi mendapatkan makanan dengan ASI tersebut. Oleh karena itu qalla, satu hal yang langka, wanita yang menyusui mengalami haid. Namun jika seorang perempuan itu bersih dari hamil dan menyusu, bakiyalah masrafalahu, maka darah haid itu tidak ada sasaran penyalurannya. Sehingga liastakira fi makanin, maka darah haid tersebut kemudian menetap di satu tempat, satu posisi di rahim perempuan, yaitu ketika masa tertentu kemudian akan menggelontor kemudian jadi darah. Itu penjelasan yang umum dijumpai, kalimat-kalimat tadi adalah penjelasan yang umum kita jumpai disampaikan oleh para ahli fikih. Bahasanya darah haid itu makanan, makanan yang tidak tersalurkan kemudian jadi darah. Harusnya dia jadi makanan, jadi asupan makanan untuk bayi, untuk janin ketika dia masih di perut, kemudian jadi susu ketika telah lahir. Nah, ketika tidak ada dua-duanya, maka dia menjadi asupan makanan yang kemudian rusak dan keluar sebagai darah. Ya, namun yang jelas ini tentu bukan satu hal yang penjelasan yang adalah upaya ulama untuk mencari hikmah dan menghubung-hubungkan kenapa keadaan orang haid tidak, orang yang hamil tidak haid, menyusui tidak mengalami haid, kemudian diupayakan untuk dihubung-hubungkan dengan dasar pengetahuan kedokteran yang mereka yang ada di zaman itu. Oleh karena itu, maka jika hal ini kemudian tidak disetujui oleh ilmu kedokteran modern, maka tidak masalah. Kita karena ini bukan nas yang wajib wajib diimani. Ini sekedar perkataan manusia, perkataan ahli fikih dalam menjelaskan fenomena haid. Tidak ada haid. Ketika hamil haid kok hilang, ketika menyusui darah haid hilang. Nah, namun setelah itu selesai, dua-duanya selesai, muncul lagi. Nah. Maka kita tidak mengkultuskan rangkaian kalimat di atas. Seandainya menurut kedokteran modern ini salah besar, tidak ada hubungannya antara darah haid dengan asupan makanan untuk ini, tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungannya dengan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ASI, maka tidak masalah. Maka ketika kita membaca kitab fikih, maka patut kita dudukkan mana yang itu landasannya adalah nusus Quran dan Sunnah, dan mana itu adalah murni perkataan manusia dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan hikmah dari makhluk yang Allah ciptakan. Namun catatan berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, beliau mengatakan qalla an tahidha alhamil, sangat jarang, sangat langka orang wanita hamil itu mengalami haid. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah darah yang keluar saat hamil itu tergolong haid ataukah tidak. Maka sebagian ulama mengatakan, membuat kesimpulan tidak ada darah haid saat hamil. Maka kalau mengacu pendapat ini, jika wanita haid, wanita hamil kemudian keluar darah, maka itu sama sekali bukan darah haid. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini dengan beliau mengatakan qalla, maka ini menunjukkan dimungkinkan. Jika ternyata darah tersebut memenuhi kriteria ciri-ciri khas darah haid, maka dia bisa kita katakan haid dan berlakulah hukum-hukum haid. Dan insya Allah pendapatnya pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Kemudian darah haid itu fil ghalib biasanya setiap bulannya muncul selama 6 atau 7 hari. Boleh jadi lebih dari itu, boleh jadi kurang dari itu. Dan boleh jadi masa haid itu panjang dan boleh jadi singkat. Tergantung tabiat yang Allah berikan kepada seorang perempuan. Dan wanita haid selama dia haid dan pada saat berakhirnya darah haid memiliki hukum-hukum yang dijelaskan secara detail dan rinci dalam Quran dan Sunnah. Maka di antara hukum tersebut, wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa saat haid. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan pada Fatimah binti Abi Hubaish, jika datang darah haidmu, tinggalkanlah sholat. Seandainya wanita haid itu puasa atau sholat saat haidnya, maka tidak sah sholat puasanya, tidak pula sholatnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Dan larangan yaqtadi adam sihah. Ini kaidah usul fikih an-nahyu yaqtadil fasad. Maka larangan menghasilkan hukum batalnya hal yang mengandung larangan. Bahkan dengan perbuatan nikah tadi, wanita tadi tergolong bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jika seorang wanita suci dari darah haid, dari haidnya, maka dia mengqadha' puasa, namun tidak perlu mengqadha' sholat, dan ini adalah kesepakatan ijma' para ulama. Tepatnya ini adalah ijma' ulama ahli sunnah khilafan lil khawarij. Di antara fikih khawarij masa silam, mereka mewajibkan qadha' salat bagi wanita haid. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami mengalami haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa yang ditinggalkan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' sholat. Hikmah dibedakannya dua hal ini karena lima syaqqati tikrar. Kalau sholat itu wajib diqadha' 7 hari kali 5, tentu sangat banyak sekali. Maka harus berulang kali dan itu masyaqqah. Maka dalam rangka menghilangkan masyaqqah, maka sholat tidak diqadha'. Sholat yang ditinggalkan saat haid tidak perlu diqadha'. Kemudian di antara ketentuan yang berlaku untuk wanita haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini yang pertama. Kemudian wanita haid, menurut pendapat yang dipilih oleh penulis, tidak boleh membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Kiasan alal junub, karena dikiaskan dengan orang junub sebagaimana telah kita jelaskan di majelis yang lewat. Namun pendapat yang lebih tepat, wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan. Dan mengkiaskan wanita haid dengan junub, kias yang tidak tepat. Mengkiaskan dua hal yang berbeda. Karena orang junub itu dia bisa menghilangkan junubnya kapan dia mau, dan lain halnya dengan wanita haid. Kemudian tidak boleh duduk di masjid, dan menurut pendapat penulis kecuali setelah berwudu terlebih dahulu. Haram bagi suaminya untuk menyetubuhinya di farjinya sampai terpenuhinya dua hal. Yang pertama berhentinya darah haid, yang kedua adalah mandi setelah berhentinya darah haid. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabuna hatta yatahurun. Janganlah kalian para suami mendekati mereka, yaitu menyetubuhi mereka sampai mereka suci. Yang dimaksud suci berhentinya darah haid. Ini yang pertama, syarat yang pertama, faida tatoharna. Jika mereka telah bersuci, yaitu mandi. Baru setelah dua hal ini terwujud, dua syarat ini dipenuhi, faktuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istrimu di tempat yang Allah perintahkan. Setelah terpenuhinya dua syarat di atas, berhentinya darah, setelah darah berhenti, mandi. Kalau mandinya ketika darah itu belum berhenti, ya, maka ya tidak teranggap mandi. Tidak mandi yang teranggap dalam masalah ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu kecuali hubungan suami istri diriatkan oleh Kutubus Sittah alias Al-Jama'ah, kecuali Al-Bukhari. Dalam lafadz yang lain ditegaskan ilal jima', kecuali hubungan badan. Maka seorang suami ketika istrinya haid, yang terlarang dilakukan oleh suami adalah hubungan suami istri. Adapun hal yang lain, mencium istrinya dan yang lainnya, maka itu diperkenankan. Karena Nabi mengatakan isna'u kulla syai', lakukanlah segalanya kecuali hubungan suami istri. Kemudian dibolehkan bagi suami seorang wanita yang dalam kondisi haid untuk yastamti'a minha bighairil jima', untuk melampiaskan syahwat biologis dengan istrinya asalkan bentuknya bukan jima di kemaluan. Maka dia bisa salurkan syahwat biologisnya dengan mencium, dengan meraba dan yang lainnya. Ya, meskipun ciuman dan rabaan tadi kemudian menyebabkan keluarnya air mani alias onani, maka hal tersebut diperbolehkan asalkan itu dengan badan istri. Boleh jadi dengan tangannya atau dengan anggota, dengan pahanya atau anggota tubuh lain dari istrinya. Kemudian poin yang kelima, tidak boleh bagi suami yang istrinya sedang dalam kondisi haid untuk menceraikannya ketika dia dalam kondisi haid. Karena Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, jika engkau menceraikan istri, maka ceraikanlah di waktunya. Dan yang dimaksud dengan di waktunya adalah dalam kondisi suci tanpa pernah ada jima selama masa suci. Dan Nabi perintahkan man sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi haid, yaitu sahabat Abdullah bin Umar, untuk merujuk istrinya kemudian menceraikannya jika telah dalam keadaan suci, jika dia mau. Dan yang dimaksud dengan suci adalah berhentinya darah haid. Maka jika seorang wanita telah berhenti darah haidnya, maka telah suci. Dan berakhirlah masa haidnya. Dan setelah berhenti, wajib baginya untuk mandi. Kemudian dia boleh summa tuzawilu, boleh melakukan hal-hal yang dilarang saat haid. Dan jika seorang wanita melihat setelah masa suci, dia melihat cairan keruh, yaitu cairan coklat, afsufroh, atau cairan kuning, lam taltafit ilaiha, maka dia tidak perlu menolehnya dan memperhatikannya. Mengingat perkataan Ummu Athiyah radallahu anha, beliau mengatakan, kunna kami para sahabiyah, lanu'aitu sufrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an, kami tidaklah menganggap cairan kuning dan cairan keruh, yaitu cairan kecoklat-coklatan yang muncul setelah tibanya masa suci syai'an, tidak kami anggap sedikit pun sebagai haid. Diatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Dan hadis ini meskipun perkataan Ummu Athiyah, yaitu hadis mauquf, fi lahu hukmu raf'i, maka ini mengandung hukum marfu' karena mengandung persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang seorang perempuan darah haidnya kadang muncul cairan kuning dan cairan coklat. Maka cairan kuning atau coklat ini apakah darah haid dan tidak, fihi tafsil, perlu dirinci. Kalau itu di masa haid, maka itu haid. Jika itu di luar masa haid, maka itu bukan haid. Karena bukan haid, syaratnya adalah ba'da tuhri. Artinya qabla tuhri itu haid. Maka ini seorang wanita biasa dia haid 7 hari, kemudian 4 hari dia berhenti berhenti, namun hari kelima keluaran cairan coklat. Dan masa haidnya 7 hari biasanya. Di hari keempat, darah standar haid berhenti. Ini berhenti total. Namun gantinya keluar cairan coklat. Apakah ini haid? Jawabannya ini haid. Ini haid. Karena ini di masa haid. Dan ini masih hari-hari haid. Maka itu haid. Nah, namun jika seorang perempuan punya siklus haid yang stabil 7 hari. Di hari ini tanggal sekian sampai sekian. Di hari ke-7 berhenti. Di hari ke-7 berhenti. Sama sekali kering. Betul-betul kering. Kemudian di hari ke-8 keluar cairan coklat. Maka apakah itu haid? Jawabnya itu bukan haid. Itu bukan haid karena ba'da tuhri. Kemudian tambihun ham, catatan penting. Jika wanita haid itu suci, wanita haid atau nifas sucinya sebelum tenggelam matahari, yaitu di waktu asar, maka wajib baginya untuk sholat duhur dan asar hari tersebut. Jika suci sebelum terbit fajar, maka wajib baginya sholat maghrib dan isya di malam itu. Mengingat waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat untuk sholat yang pertama dalam kondisi udzur, semacam dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, itu dzuhur asar itu jadi satu, waktunya menyatu. Maghrib dan isya waktunya juga menyatu. Sebagaimana dikatakan oleh Abul Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, oleh karena itu mayoritas ulama semacam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan, jika wanita haid itu suci di akhir siang, maka dia punya kewajiban sholat duhur dan asar dua-duanya. Dan jika suci di akhir malam, di akhir malam, dan dia dan wanita tersebut meyakini bahasanya waktu isya itu sampai sebelum terbit fajar, yang jelas masih waktu isya, sholatil maghrib wal isya jami'an, maka dia sholat maghrib dan isya dua-duanya. Namun jika seorang itu meyakini waktu isya itu cuma sampai separuh malam, tentu ini tidak berlaku. Yang jelas jika dia suci di waktu yang kedua, maka waktu yang pertama masuk untuk dzuhur dan asar, maghrib dan isya. Apa dalil pendapat jumhur ini? Karena dinukil dari 3 sahabat Nabi yang berpendapat demikian. Ada sahabat Abdurrahman ibn Auf, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Dan tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihi ketiganya. Nah, dikarenakan waktu itu menjadi milik bersama dua sholat dalam kondisi udzur, semisal musafir dan orang sakit. Maka jika seorang wanita suci di akhir siang, maka waktu duhur masih ada baginya. Maka hendaklah dia sholat duhur terlebih dahulu sebelum asar. Dan jika dia suci di akhir malam, maka waktu maghrib masih ada. Karena ini kondisi udhur, maka hendaklah dia kerjakan maghrib sebelum isya. Artinya, dikerjakan secara urut. Ketika ini, meskipun ini waktunya asar, ya duhur dulu baru asar. Meskipun ini yang punya hak waktu adalah isya, maka maghrib dulu baru isya. Sekian kutipan dari Majmu' Fatawa. Dan ada pendapat yang lain, memang ada pendapat lain dalam masalah ini. Tadi kita lihat kutipan dari Ibnu Taimiyah, karena jumhuril ulama, berarti ada yang bukan jumhur. Di antara ulama yang mengambil pendapat yang bukan jumhur, Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala dalam masalah ini. Kalau dalam masalah ini Syaikh Ibnu Taimin mengatakan dia cuma sholat waktu asar saja, dia cuma sholat waktu isya saja. Duhurnya enggak, maghribnya juga tidak. Namun insya Allah pendapat jumhur dalam hal ini adalah lebih tepat, dan ini adalah pendapat jumhur ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimallahu al-jami'. Adapun jika tiba waktu satu sholat, kemudian seorang wanita itu haid atau nifas sebelum dia mengerjakan sholat itu. Dia menjumpai waktu zuhur, dan dia berencana, nanti saya sholat zuhurnya jam 1:30 saja. Ternyata jam 1 keluar darah haid. Maka apakah zuhur ini wajib diqadha setelah suci nanti? Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Kita lihat, falqalu rajih, pendapat yang kuat yang dipilih oleh penulis buku ini, tidak wajib baginya mengqadha sholat tersebut yang dia jumpai awal waktunya, kemudian dia mengalami haid atau nifas sebelum mengerjakannya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abdul Abbas bin Taimiyah. Dia mengatakan dalam kasus ini, wal adhar, ay wal arjah. Dan pendapat yang lebih kuat, dilihat dari sisi dalil, pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik, yang mengatakan tidak ada kewajiban apapun baginya. Alasannya apa? Alasannya, innal qadha innama yajibu bi amrin jadid. Ini kaidah usul fikih. Kaidah usuliyah, innal qadha yajibu bi amrin jadid. Qadha itu wajib berdasarkan dalil khusus. Maka tidak cukup dengan waqimus sholata, tegakkanlah sholat, tegakkanlah, kerjakanlah sholat duhur, kemudian duhur belum dikerjakan, kemudian tegakkanlah sholat duhur jadi dalil wajibnya qadha sholat duhur. Harus ada dalil khusus yang mengharuskan untuk mengqadha sholat tersebut. Wala amruhuna yulzimuha bil qadha. Dan tidak ada, dalam kasus ini tidak ada perintah yang perintah dari syariat yang mengharuskan si perempuan untuk mengqadha. Kemudian alasan yang kedua, karena perempuan tersebut menunda pelaksanaan sholat dengan penundaan yang dibenarkan karena dia tidak melakukan dan karena dia tidak melakukan kecerobohan. Wanita yang menjumpai waktu duhur, dia mau sholat di betul-betul awal waktu, begitu adzan kemudian langsung sholat, ya boleh. Setengah satu ya tidak apa-apa, jam satu juga tidak masalah. Misalnya kemudian dia berencana 1:30 baru sholat juga tidak mengapa, maka dia tidak salah. Maka atas alasan apa dia dihukum dengan bentuk wajib untuk melaksanakan qadha? Jika ada orang yang beralasan dengan orang yang tidur dan orang yang lupa, adapun orang yang tidur dan lupa, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, namun kenapa wajib mengerjakan apa yang tertinggal? Maka kata Ibn Taimiyah, maka apa yang dilakukan oleh orang yang tidur dan lupa saat bangun mengerjakan sholat yang tertinggal bukanlah qadha. Namun itu adalah waktu sholat untuknya ketika dia bangun dan ketika dia ingat. Sedangkan pengertian qadha adalah melakukan satu ibadah setelah waktunya berakhir. Padahal untuk orang yang lupa, untuk orang yang ketiduran, maka bangun itu waktu sholat untuk dirinya. Maka dia tidak qadha hakikatnya, dia tidak melakukan qadha. Ya, maka pendapat yang kuat, pendapat Abu Hanifah dan Malik, sholat duhur hari itu tidak wajib diqadha setelah suci. Dan hanya dengan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, dia mengatakan wajib qadha. Dan insya Allah yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Labas bin Taimiyah dalam masalah ini. Kemudian istihadhah. Istihadhah adalah keluarnya, mengalirnya darah tidak pada waktu normalnya keluar darah haid. Dan dia keluar dalam bentuk nazif, menguras habis darah karena pecah dan bermasalahnya satu pembuluh darah yang disebut adil. Wanita yang mengalami istihadhah keluar darah terus menerus, satu hal yang membingungkan karena ada kerancuan, kesulitan untuk membedakan darah haid dengan darah istihadah. Maka jika darah itu keluar istimrar dengan terus menerus, setiap hari keluar atau mayoritas waktu dia keluar, maka selama sebulan cuma bersih 2-3 hari saja, maka manakah yang teranggap haid dan manakah yang teranggap istihadah? Yang kalau teranggap istihadah, maka tidak boleh meninggalkan puasa dan sholat, karena wanita yang mengalami istihadah teranggap wanita yang suci dan bukan wanita yang haid. Ya, maka ini satu hal yang perlu dipelajari. Maka berdasarkan hal tersebut, maka wanita yang mengalami istihadah itu mengalami bisa dirinci dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia memiliki siklus haid adah. Memiliki siklus haid ma'rufah yang stabil, yang paten. Inilah yang dia miliki sebelum dia terkena istihadah. Sebelum dia mengalami istihadah, dia haid 5 hari atau 8 hari misalnya. Ya, dan 5 hari itu misalnya telah menjadi kebiasaannya di awal bulan atau di tengah bulan. Maka dia tahu jumlah hari-harinya dan dia tahu waktunya. Awal bulan 5 hari, awal bulan misalnya. Maka kemudian setelah itu dia mengalami istihadah keluar darah terus menerus, maka dia duduk tidak boleh sholat di masa siklusnya 5 hari di awal bulan. Biasanya tanggal 1 sampai tanggal 5, ya sudah setiap tanggal 1 ketika dia setiap saat keluar darah, maka tanggal 1 sampai 5 awal bulan dia tidak sholat. Hari ke-6 dia sholat normal seperti biasa. Dan dia tinggalkan sholat dan puasa ketika itu, dan teranggap di waktu tersebut, waktu siklus haid itu tiba, berlaku padanya ketentuan-ketentuan haid. Jika masa siklus yang telah berakhir, 5 hari tadi telah berakhir, maka adalah dia mandi dan sholat, dan dia anggap darah yang tersisa yang masih muncul adalah darah istihadah. Mengingat sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah, Umkuthi kodera makana tahbisuki haidotuki. Maka berdiamlah engkau, yaitu tinggalkanlah sholat sesuai dengan kadar yang biasa haidmu menghalangimu untuk sholat. Setelah selesai, thumartasili wasalli. Mandilah dan kerjakanlah sholat secara normal. Diatkan oleh Muslim. Demikian juga sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, sesungguhnya darah istihadah itu adalah pembuluh darah yang rusak. Walaysa bihaidin, dia bukanlah darah haid sesungguhnya. Maka jika telah tiba, jika datang darah haidmu, tinggalkanlah sholat. Kemudian kondisi yang ketiga, wanita ini tidak memiliki siklus paten. Siklus haid yang stabil dan paten. Namun darahnya terbedakan. Darah keluar setiap hari selama sepanjang satu bulan. Namun bisa terbedakan, ada darah begini dan ada darah begitu. Ada darah segar, merah segar, dan ada darah yang cenderung ke hitam-hitaman. Maka sebagiannya mengandung sifat darah haid. Gimana sifat darah haid? Aswad. Darahnya hitam. Sekinan darahnya kental, bukan encer. Lahu ra'ihah, dan dia memiliki bau yang khas. Wabakiyatu, dan di sisa hari-hari yang lain keluar darah namun tidak memiliki sifat darah haid ini. Yang keluar darah merah, tidak memiliki bau khas darah haid, dan tidak kental namun darah merah segar. Maka dalam kondisi ini, darah yang memuat sifat darah haid maka itu teranggap haid. Maka pada saat itu keluar, perempuan ini hendaknya duduk tidak sholat, meninggalkan sholat dan puasa, dan sisanya teranggap sebagai darah haid yang tetap sholat dan puasa sebagaimana normalnya. Maka perempuan ini wajib mandi saat berakhirnya keluarnya darah yang mengandung sifat haid. Kemudian setelah itu sholat dan puasa dan menganggap dirinya sebagai wanita yang suci. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fatimah binti Abi Hubaysh, maka jika itu darah haid, fa'innahu, maka darah haid itu aswadu yu'raf. Ada dua cara baca dalam untuk hadis ini. Aswadu yu'raf, boleh juga dibaca aswadu ya'rif. Maka kalau dibaca aswadu yu'raf, darah haid itu warnanya hitam, yu'raf telah dikenal oleh perempuan. Dia ambil kata-kata ma'ruf. Namun jika dengan cara ya baca yang kedua, darah itu adalah darah haid, ya'rif. Dan dia memiliki bau yang khas. Dari kata-kata arfun yang artinya bau. Fa'amsiki ani sholati, maka tahan diri jangan sholat. Maka jika yang lain bukan semacam itu, maka berwudulah setiap kali waktu sholat, fardu tiba, wasolli dan kerjakanlah sholat. Maka nanti tata cara sholat wanita haid itu ada, itu agak, itu khusus. Di antaranya adalah, setiap waktu sholat fardu dia wajib berwudu meskipun dia tidak mengalami hadas. Maka dia telah berwudu untuk maghrib dan dia tidak kentut. Kemudian datanglah waktu isya, dia mau sholat isya. Meskipun dia tidak kentut, tidak kencing, wajib untuk berwudu untuk sholat isya. Maka Nabi katakan, fatawaddai, berwudulah setiap kali mau sholat fardu, wasolli, dan kerjakanlah sholat. Diatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Nasa'i Ibn Hibban dan Al-Hakim. Maka dalam kondisi ini, wanita yang mengalami istihadah menimbang dengan melihat sifatnya darah. Maka dia bisa, maka terbedakanlah dengan sifat darah tadi, mana haid dan mana bukan haid. Dan kondisi yang ketiga, jika dia tidak memiliki siklus, kebiasaan masa haid yang dia kenal, tidak pula ada sifat yang membedakan darah haid dan bukan haid. Maka dalam kondisi ini, perempuan tersebut duduk tidak sholat, di umumnya masa haid, yaitu 6 atau 7 setiap bulannya. Mana yang diambil 6 ataukah 7? Melihat ghalib dari perempuan-perempuan keluarganya. Mungkin adalah dia datang, ibunya, adik ibunya, kakak ibunya, dan adiknya jika dia punya adik perempuan, atau kakaknya, kalau kakak perempuannya jika dia yang kandung, nah itu dia, oh ini yang itu 6, itu 7, ini 6, oh berarti 6. Nah, berarti 6, kalau oh ini 6, oh itu 7, oh ya berarti 7. Lian ahada, karena ini adalah kebiasaan mayoritas perempuan 6 atau 7 hari. Mengat sabda Nabi kepada Hamnah binti Jashin, adiknya Ummul Mukminin Zainab binti Jashin, Nabi katakan darah istihadah itu disebabkan karena raqdatun minasyaitan, gangguan dari setan. Setan mengganggu pembuluh darah seorang perempuan sehingga error, sehingga bermasalah, sehingga keluar darah setiap harinya. Maka anggaplah dirimu haid selama 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Faidah stangkoat, maka jika maka jika telah teranggap suci, maka sholatlah selama 24 hari atau 23 hari, tergantung 6 atau 7. Dan selama itu kerjakanlah puasa dan sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki, maka itu sudah cukup dan sah untukmu. Dan lakukanlah. Wa kadzalika, dan seperti itu, faf'ali, lakukanlah, kama tahidun nisa'u, sebagaimana normalnya perempuan mengalami haid. Diatkan oleh khomsah. Khomsah itu 4 sunan ditambah Imam Ahmad. Dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Walhasil mimma sabaqa, dan kesimpulan dari uraian yang lewat. Maka wanita yang punya siklus, maka mengacu pada siklusnya. Wanita yang bisa membedakan jenis darah yang keluar, mengacu ilal amal menggunakan tamyiz pembedaan mana yang darah haid, mana yang bukan darah haid. Dan siapa yang tidak memiliki kehilangan dua-duanya, maka dia anggap dirinya haid 6 atau 7 hari dan sisanya dianggap suci. Nah, rincian semacam ini adalah mengkompromikan tiga jenis hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wanita yang dalam kondisi istihadah. Abu Labbas bin Taimiyah rahimahullah taala mengatakan indikator yang qila biha, yang indikator itu dikatakan sebagai indikator haid, itu ada 6. Ya, kalau kita kumpulkan perkataan ahli fikih ada 6. Yang pertama adalah siklus. Dan siklus haid adalah aqwal alamat. Ya, indikator haid yang paling kuat. Kalau itu adalah haid. Lian al-asla maqamul haid tuna ghairihi. Karena pada asalnya itu adalah situasinya adalah haid dan bukan darah yang lainnya. Kemudian yang kedua, imma tamyiz. Boleh jadi bisa membedakan ciri fisik darah haid dan bukan darah haid. Karena ketika darah itu warnanya hitam dan kental serta bau, maka itu ya lebih layak untuk berstatus dari haid daripada yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga, boleh jadi menimbang mayoritas kebiasaan perempuan. Karena pada asalnya kita samakan anggota atau oknum kepada yang lebih umum dan yang lebih dominan. Inilah tiga tanda haid berdasarkan dalil sunnah wal iktibar dan kias yang benar. Kemudian beliau menyebutkan tiga tanda yang lainnya yang menjadi pendapat sebagian ulama. Lalu pada akhirnya beliau komentari, wa aswabul aqwal, pendapat yang paling benar mengacu pada tanda-tanda indikator haid yang terdapat dalam hadis dan menihilkan dan mendelet yang lainnya. Ini kalau perkataan ulama fikih ada 6, yang berdalil dari 6 indikator haid itu cuma 3 saja. Ini sudah itu saja yang dipakai, yang lain anggap saja tidak ada. Kemudian apa yang jadi kewajiban wanita yang mengalami istihadah saat dia teranggap suci? Maka wajib baginya untuk mandi saat berakhirnya haidnya yang teranggap sebagai haid, yang akan datang penjelasannya. Oh, yang benar sabaqa. Kalau dicetakan saya sayati. Nah, ini salah, wong sudah dijelaskan kok. Hasabama apa? Sabaqa bayanuhu. Ada mbak pensil? Kemudian membersihkan farji, yaitu tempat keluarnya darah, untuk menghilangkan ma'alaihi minal kharid, darah yang keluar setiap kali mau sholat. Lalu darah dia letakkan di tempat keluarnya darah tadi, kapas atau semacam itu untuk menghalangi darah yang mau keluar. Dan darah dia ikat dengan sesuatu yang bisa mengikatnya sehingga ani sukut, sehingga kapas tersebut tidak jatuh. Kemudian hendaklah dia berwudu setiap kali tiba waktu salat fardu. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang mengalami istihadah, tada'u salata ayyama aqra'iha, dia tinggalkan salat di hari-hari qara'nya. Dan di sini dalil dalam masalah bab tolak, bahasanya qara' maknanya adalah haid. Ini dalil ulama yang mengatakan qara' adalah haid. Kemudian mandilah dan berwudulah setiap kali mau mengerjakan salat yang fardu. Diatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Dan Nabi SAW mengatakan, an'atu lakil kursuf, aku sarankan untukmu kapas. Maka dia menahan darah. Kursuf maknanya al-kutan, kapas. Dan memungkinkan untuk perempuan sekarang istimal menggunakan hafaid tibiyah, menggunakan pampers. Hafaid tibiyah, pampers, al-mawjudah al-an, yang ada di zaman ini. Karena tadi ada diikat dengan sesuatu yang supaya tidak jatuh, maka bisa pampers itu dipakai, kemudian kapas yang ditaruh di situ, sehingga kapasnya tidak jatuh. Dan ada kewajiban berwudu setiap kali mau sholat meskipun tidak mengalami hadas. Untuk hubungan suami istri ulama khilaf, ulama berselisih pendapat tentang hukum hubungan suami istri untuk wanita dalam kondisi istihadah. Makruh apakah jawaz? Hukumnya makruh apakah mubah? Maka wallah a'lam, karena dia terhukumi tahir, maka pada dasarnya adalah mubah. Namun ada sisi makruh karena pertimbangan keluarnya darah yang normalnya orang kemudian harusnya jijik dan semacam itu. Apalagi jika dia khawatir, si suami ini tidak punya penyaluran pesawat biologis yang lain, maka boleh jadi hukum tegas kalau itu mubah itu lebih kuat. Namun istihadah itu adalah sakit, penyakit, maka poin yang selanjutnya perlu dicantumkan adalah hendaknya perempuan tersebut berusaha untuk mengobati keadaannya. Sehingga dia tidak terus-menerus istihadah. Sampai kemudian berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun adalah dia konsultasi kepada dokter yang ahli di bidang ini, dokter yang spesialis di bidang ini untuk supaya bisa menyembuhkan sakitnya. Kemudian nifas dan ketentuannya. Nifas itu sebagaimana haid, fi mayahilu, dalam apa yang halal. Semacam boleh istimta' minha, seorang suami menyalurkan syahwat biologisnya kepada istrinya dalam kondisi nifas, asalkan bima dunal farji, bukan hubungan suami istri. Maka onani dengan badan istri ketika dia haid ataukah nifas atau dalam keadaan yang lain, asalkan itu dengan tangan istri atau anggota badannya, adalah boleh, dan sebagian ulama menegaskan boleh bil ijma. Demikian juga sama dengan haid dalam apa yang haram, semacam hubungan suami istri, hubungan biologis di kemaluan, terlarang puasa dan sholat, tidak boleh ditolak, tidak boleh tawaf. Demikian juga pendapat penulis, tidak boleh membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Namun ini kurang tepat dengan alasan yang telah beberapa kali kita sampaikan. Kemudian berdiam diri di masjid dan wajibnya mandi atas wanita yang nifas saat berakhirnya darah sebagaimana wanita haid. Dan wajib bagi si wanita untuk mengqadha puasa namun tidak ada qadha salat. Maka salat tidak perlu dia qadha sebagaimana wanita haid. Maka nifas adalah damun darah turkhihi yang dikeluarkan oleh rahim karena melahirkan atau ba'daha setelah melahirkan, setelah bayi janin keluar darah, nah ini nifas. Atau lil wilada atau untuk proses kelahiran. Wawa dan darah nifas tersebut adalah sisa darah yang tertahan saat masa hamil. Dan paling banyak jangka waktu nifas menurut jumhur ulama 40 hari. Ya, maka kalimat ini menyinggung berkaitan dengan kapan darah itu teranggap darah nifas. Maka beliau sampaikan teranggap darah nifas manakala ba'dal wilada, setelah janin keluar masih keluar darah. Ini nifas. Atau lil wilada, untuk proses melahirkan. Darah yang mengiri proses kelahiran. Ini darah nifas. Maka bagaimanakah darah yang keluar sebelum proses kelahiran? Nah, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Darah yang keluar sebelum proses melahirkan. Ya, kalau itu berbarengan dengan proses, maka itu nifas. Setelah proses, setelah janin keluar juga nifas. Namun, sebelum proses baru bukaan satu, bukaan dua sudah keluar darah. Apakah itu darah nifas? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kalau zahir perkataan penulis, itu bukan darah nifas. Karena itu bukan untuk proses melahirkan dan bukan pasca kelahiran. Maka itu bukan nifas. Pandangan yang lain dalam ini kalau tidak salah adalah di antara yang berpendapat demikian adalah mazhab Syafi'iyah. Punya darah yang keluar sebelum proses keluarnya janin bukan nifas secara mutlak, itu Syafi'iyah. Nah, ada pandangan yang lain dalam masalah ini yang mengatakan sebelum proses kelahiran darah itu bisa tergolong nifas asalkan ma'at talak, ya, diiringi dengan rasa sakit mau proses melahirkan. Maka disyaratkan ada at-talqu. Ada rasa sakit atau bahasa sekarang kontraksi. Bahasa sekarang kontraksi. Diring ada kontraksi keluar darah meskipun itu belum melahirkan. Namun sudah ada pergerakan janin, ada kontraksi. Nah, ini tergolong nifas. Namun jika sebelum kontraksi keluar, bukaan satu belum terasa kontraksi keluar darah, maka itu bukan nifas. Maka tetap wajib sholat sebisanya. Dan tolak ukur dengan sebelum asalkan ada kontraksi sebelum jika itu sebelum proses kelahiran, ini tergolong darah nifas. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kemudian Tirmidzi mengatakan para ulama sepakat dari para sahabat Nabi tabi'in dan setelah mereka bahasanya wanita nifas itu meninggalkan salat selama 40 hari kecuali jika dia melihat suci sebelum 40 hari maka dia mandi kemudian mengerjakan sholat. Maka jika telah berhenti darah nifas sebelum 40 hari, maka berakhirlah nifasnya. Maka dia mandi dan sholat, kemudian mengerjakan apa yang terlarang karena sebab nifas. Ya. Kemudian paragraf berikutnya dalam bahas tentang masalah ketika janin keluar sebelum waktunya. aborsi. Faidah al-qatil hamil, jika orang yang hamil itu telah mengeluarkan, mengalami keguguran, dan namun yang keluar itu tabayyana fi khalqu insanin. Nyata-nyata itu adalah bentuknya adalah bentuk orang. Gimana syarat minimal itu tergolong bentuk orang? Bi ayyakuna fihi takhtitun. Itu kumpulan daging yang keluar itu terlihat lekuk-lekuannya. Lekuan-lekuan yang seandainya dia berkembang, ini nanti akan jadi kepala, ini akan jadi kaki. Maka ada takhtit, ada lekuan-lekuannya. Meskipun belum kelihatan betul kalau ini calon kepala, namun ini lekuan-lekuan yang mengarah. Jika seandainya berkembang, ini akan jadi kepala, ini akan jadi kaki, ini akan jadi tangan. Dan bersama dengan keluarnya keguguran tadi, keluar darah setelah keluarnya daging tadi, maka teranggap nifas. Lalu kira-kira berapa hari? Keguguran berapa hari yang itu sudah ada lekuan-lekuannya? Maka berdasarkan ilmu kedokteran yang dijumpai oleh para ulama fikih masa silam, maka di sini katakan dan jaga waktu yang sudah nampak badannya bentuk orang, calon bentuk orang, daging itu sudah ada lekuan-lekuannya, adalah salah satu asur ghaliban, umumnya 3 bulan. Dan paling minimal adalah hari ke-81. Dan kalimat ini adalah, yang jadi kaedah adalah kalimat sebelumnya. Adapun orient ini adalah berdasarkan pertanyaan para ulama fikih kepada masa silam, kepada dokter yang ada di masa itu. Yang boleh jadi ini akurat ataukah tidak, maka ini perlu ditanyakan pada ahlinya. Pokoknya yang jelas kaedahnya adalah kalau itu sudah bentuk calon orang, sudah ada lekuan-lekuan, nah itu statusnya, kemudian keluar darah, maka itu nifas. Kalau kurang dari itu, maka itu belum nifas. Namun jika yang keluar itu cuma alaqah, kumpulan darah, gumpalan darah, atau mudghah, atau keratan daging, namun enggak bentuk, cuma sepotong daging biasa, enggak ada bentuknya, atau kemudian darah kental, alaqah, tidak ada badannya lekuan calon orang, maka darah yang keluar tidaklah setelah itu tidak teranggap nifas, sehingga dia tidak boleh meninggalkan sholat dan puasa, dan tidak berlaku untuknya ketentuan-ketentuan nifas. Dan catatan penting, ada satu masalah yang wajib untuk diperhatikan, yaitu sebagian perempuan mengkonsumsi obat untuk mencegah keluarnya darah haid, sehingga memungkinkan baginya puasa Ramadan 1 bulan penuh atau menunaikan ibadah haji. Fa in kana hadzal hubub liman inuzulidam fatratan, maka jika pil ini mencegah keluar darah sementara dan tidak menghentikan darah haid secara total, maka tidak mengapa mengkonsumsinya jika tidak menimbulkan efek samping tentunya. Mengingat kaidah la dharara wa la dirara. Namun jika pil tersebut itu menghilangkan haid secara total, mu'abadan selamanya, maka ini tidak boleh kecuali ada izin suami, karena ini akan berdampak tidak lagi mungkin berketurunan. Maka inilah sejumlah hukum seputar haid. Kami sampaikan maron syari'an secara singkat, secara cepat, ya, karena rinciannya membutuhkan waktu yang panjang. Intinya wajib bagi siapa saja yang kebingungan tentang haid atau masalah yang lain, bertanya pada ahlinya. Dan pertanyaan tentang masalah haid itu tidak bisa sekedar lewat SMS. Tidak bisa sedang lewat SMS. Karena banyak perempuan tanya lewat nomor HP saya, lewat SMS, tanya tentang masalah haid. Ya, dan itu sering tidak saya jawab, ya, karena untuk menjawab pertanyaan tentang masalah haid, kita butuh data-data yang boleh jadi tidak disampaikan di SMS tersebut. Saat ini haid atau bukan haid, ini datanya sekilas, padahal rinciannya banyak. Ya, padahal rinciannya banyak, gimana kondisi perempuan tersebut dan seterusnya. Dan perlu diketahui, pada dasarnya mufti masalah haid adalah suami masing-masing. Mufti masalah haid itu suaminya masing-masing. Tidak perlu tanya pada saya ketika tanya pada ustaz. Karena mufti seorang wanita dalam masalah haid adalah suaminya. Fardu ain atas suami mengajari istrinya hukum haid. Fardu ain atas suami untuk ngajari istrinya ketentuan haid, dan dia bisa menjawab seluk-beluk pertanyaan tentang masalah haid. Ini haid bukan? Haid. Ini haid bukan? Bukan. Ada. Mana darahnya lihat? Nah, itu kan enggak mengapa. Suaminya kan mau tanya mana darahnya, coba tak lihat. Sehingga saya bisa ngasih putusan yang jelas. Nah, kalau suaminya kan enggak masalah. Karena itu disampaikan oleh para ulama tentang hukuku zaujain, di antara kewajiban suami mengajari istrinya. Mengajari di sini bisa kita maknai juga memberikan fatwa pada istrinya hukum masalah haid. Dan seandainya kemudian karena satu dan lain hal suaminya tidak bisa menjawab, kemudian ini ditanyakan, kemudian memanfaatkan alat komunikasi masa sekarang, maka perhatikan itu tidak bisa dengan sekedar SMS, karena kita butuh rincian keadaan. Sebagaimana pertanyaan masalah ekonomi, masalah bisnis, halal haram, ini riba ataukah bukan, ini kredit yang halal ataukah tidak, itu tidak bisa via SMS karena datanya sangat singkat. Padahal kita butuh data yang banyak untuk jawab, oh ini riba, gimana sih transaksinya? Nah, memberikan gambaran lengkap dengan fasilitas SMS kan nggak bisa, nggak maksimal. Maka perhatikan bahasanya secara umum pertanyaan seputar haid dan nifas, atau demikian juga pertanyaan seputar bisnis halal haram bisnis, itu nggak bisa lewat SMS. Tidak bisa lewat SMS. Boleh jadi kalau pertanyaan yang lain mungkin untuk lewat SMS. Misalnya, pertanyaan tentang masalah puasa, pertanyaan ini bisa, mungkin lewat SMS. Mimpi siang hari batal atau tidak saat puasanya, ya kan bisa dijawab. Karena udah utuh itu gambaran permasalahannya sudah utuh, sudah selesai, gitu kan. Ya, mimpi siang hari Ramadan, batal gak puasanya? Tidak batal, ada selesai. Nah, kalau nifas, kalau haid, kita butuh tanya-tanya yang lain, gimana cerita lengkapnya, kondisi darah. Ya, demikian juga jika masalah halal haram dalam bisnis. Ya, maka jika siapa yang bingung tentang masalah haid dan atau masalah yang lain, adalah dia tanyakan kepada ahlinya, dia akan jumpai pada orang yang berilmu tersebut, insya Allah apa yang bisa menghilangkan kebingungannya. Wabillahi taufik. Dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, dan khusus untuk hari ini kita tidak ada tanya jawab. Pertanyaan bisa kita disampaikan esok hari, insya Allah taala. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.